من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, saya mau bertanya, apa hukumnya bermakmum kepada orang munafik? Ini munafik apa dulu? Jelasnya nifak tadi ada dua macam ya. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak apa? Amali. Nifak i'tiqadi itu yang batal keislamannya. Sholat di belakangnya tidak syah. Jelas ya? Ya, kalau ada yang berkata misalnya Al-Quran dan hadith itu adalah sumber masalah, ya, biang bencana, nah, ini munafik, fajir, keluar dari Islam. Walaupun dia katakan saya seorang muslim, niat saya bagus. Ya. Jelas ya? Ucapannya tentang hal tersebut di dalam mencela ayat-ayat dan hadith itu sudah cukup. Tanda bahwa dia apa? Seorang munafik. Ini tidak syah sholat di belakangnya. Tidak syah sholat di belakangnya. Tapi kalau munafiknya misalnya dia kalau berucap dusta, kalau dia berjanji, dia menyelisih janjinya. Ini nifak terkait dengan kemunafikan apa? Amali. Terkait dengan amalan. Baik. Dan itu syah sholat di belakangnya.